Aku mohon engkau mengerti akan kepergianku ini, walau sesungguhnya tak rela ku harus berpisah denganmu. Rasanya cinta kasih kita tak mungkin mencapai bahagia, karena kini kau telah berdua. Bayang-bayang cinta memisahkan kita.